boten berlebih-lebihan. Niku tidak boleh, tidak disukai. Berlebihan itu pripun maksudnya di dalam infak. Ya, misalnya membantu masjid dalam kondisi keluarganya membutuhkan betahaken, garwanipun, anak-anakipun betahaken, malah bantu tiang sanes juga termasuk berlebihan. Seharusnya infak yang pertama dan utama untuk keluarga dulu, cukup untuk keluarga, menawi enten kelebihan baru tiang sanes, orang yang lain. Ya. Walam yakturu, tapi juga tidak kikir, boten medit, tidak pelit. Ya, artinya juga membantu, tapi seadanya, sesuai dengan kemampuannya. Tidak terlalu banyak, tapi juga tidak terlalu pelit. Ya. Wa kana baina dzalika qawama, dan hendaklah orang nopo tiang yang di tengah-tengah, sederhana, pas di dalam menempatkan segala sesuatu. Niki ciri hamba-hamba Allah ingkang sae. Juga kita ingat nih bapak-bapak, ibu-ibu, sampun kawula aturaken sering tentang kisah enten cerita hadis bahwa ada tiga orang enten tigang tiang datang kepada rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiga orang ini bertanya tentang ibadahnya Nabi, ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sholat malamnya, bagaimana puasanya Rasulullah itu seperti apa. Kemudian orang ini mengatakan, ya, amalan kita itu sangat jauh dibanding amalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang pertama, tiang ikang nomor setunggal, mengatakan, saya nanti akan sholat malam dan tidak akan tidur. Ya, saya mulai hari ini akan sholat malam sepanjang dahulu, sepanjang malam sholat terus, tidak akan tidur, tidak akan istirahat, agar amalan kita itu banyak. Rasulullah saja yang orang yang boten gadah dosa, dosa-dosanya diampuni Allah, sholatnya sangat banyak, kita manusia biasa harus langkung kata. Maka orang ini mengatakan, saya akan sholat malam dan tidak akan tidur. Ya, jadi orang yang kedua, tiang ingkang nomor kali, faham ma'ana, kalau saya akan puasa, tiap hari puasa dan tidak akan berbuka. Ya, setiap hari puasa terus, boten lereng. Orang yang ketiga, saya akan ibadah dan tidak akan menikah. Ya, tidak akan mendekati wanita karena mengganggu ibadah, supaya fokus konsentrasi dalam ibadah. Niki ada kisah cerita seperti itu. Yang satu ingin sholat tahajud, sholat malam. Sholat malam itu ibadah, kesaingan. Puasa itu ibadah, kebaikan, kesaingan. Ya. Tetapi bagaimana penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tanggapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu mendengar mireng napa ucapan orang tadi? Rasulullah mengatakan, kalian yang mengatakan ini dan itu, fawallahi, sesungguhnya demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, aku orang yang paling dekat dengan Allah, tetapi aku sholat dan aku juga tidur. Rasulullah orang yang terbaik, tetapi beliau sholat juga istirahat sehari. Aku puasa tetapi juga aku berbuka, tidak tiap hari puasa. Aku juga punya istri, ibadah kepada Allah, tetapi juga punya keluarga, anak dan istri. Itu tidak mengganggu ibadah. Man raghiba an sunnati falaisa minni. Maka barang siapa tiang-tiang orang-orang yang boten derek, boten manut, tidak mengikuti sunnahku, petunjukku, maka bukanlah golonganku. Ya, niki nedahaken menunjukkan kepada kita dalam ibadah mawon, dalam suatu kebaikan, kesaenan, itu tidak boleh berlebih-lebihan, tetapi sederhana. Ibadah juga pas, sederhana juga ada hak kepada keluarga, anak-anak, tetangga. Selain ibadah kepada Allah, semuanya ditunaikan dengan baik. Juga kisah, ada kisah ya tentang dua orang sahabat, Abu Darda kalau nggak salah, yang namanya Abu Darda, dan juga Hudzaifah bin Yaman. Ya, Abu Darda ini pernah Hudzaifah berkunjung ke rumahnya Abu Darda, kemudian bertemu dengan istrinya Abu Darda, membukakan pintu, dan apa, istrinya Abu Darda itu ya berpakaian yang lusuh, yang tidak apa, kotor. Kemudian Hudzaifah mengatakan, kenapa kamu berpakaian seperti ini yang kotor? Maka istri Abu Darda mengatakan, temanmu Abu Darda itu sudah tidak butuh dunia. Ya, tiap hari sholat, tiap hari puasa, kalau siang puasa, kalau malam sholat malam, tidak pernah menyentuhku, tidak pernah memperdulikanku. Ya, maka istrinya ya seperti itu, tidak pernah mandi, tidak pernah ya berpakaian yang bersih, karena suaminya sudah tiap hari ibadah kepada Allah, sudah tidak memperdulikan istrinya. Maka Hudzaifah bin Yaman memberikan nasihat kepada apa, temannya Abu Darda, dan mengatakan, sesungguhnya Allah Tuhan kita, Rob kita, sesembahan kita itu punya hak, kita wajib ibadah kepada Allah. Ya, Allah punya hak waktu kita. Kemudian juga istri kamu itu punya hak atas kamu, yang harus kita tunaikan perhatian, kasih sayang. Kemudian anak-anak, keluarga juga punya hak, harus diberikan perhatian. Tubuh badan kita juga punya hak untuk istirahat, untuk olahraga, untuk ya waktu yang luang. Maka fa'tu kulladzi haqqin haqqahu, berikanlah semua haknya itu sesuai dengan haknya masing-masing. Ya, jangan hanya Allah saja, tetapi keluarga ditinggalkan, badan juga tidak diperhatikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat ditanya, Abu Darda bertanya kepada Rasulullah, bagaimana seperti itu? Maka shadaqah Hudzaifah, bahwa apa yang dikatakan temanmu Hudzaifah itu benar. Ya, tidak boleh berlebihan juga di dalam ibadah, sehingga menelantarkan orang lain. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, sederhana juga di dalam hal-hal yang mubah, dalam memakai baju, berpakaian juga sederhana. Kemudian pada waktu makan, di dahar munjuk makanan, itu juga harus sederhana, tidak boleh berlebihan. Dalam kendaraan juga sederhana, tidak boleh berlebihan. Dalam rumah tempat tinggal juga sederhana, tidak boleh berlebihan. Ya, ini dalam hal yang mubah. Dalam hal ibadah saja harus sederhana, apalagi dalam hal yang mubah juga harus sederhana, tidak boleh berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu, makanlah wahai manusia, ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid, pakailah pakaian yang indah, yang bagus setiap sholat. Wa kulu, dan makanlah, bebas kita makan apa yang Allah sediakan di muka bumi, silakan. Wa kulu washrabu, dan minum dari seluruh air, seluruh minuman yang Allah berikan di muka bumi, silakan, bebas. Tetapi dengan catatan, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Makan silakan, minum silakan, tidur silakan, bangun rumah, memakai kendaraan, berpakaian silakan, bebas. Dengan catatan, wala tusrifu, jangan sampai berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah itu tidak menyukai, membenci orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya, di sini dalam makan, di dalam minum, berlebihan. Ya, berlebihan dalam makan dan minum itu bagaimana bentuknya, di bawah Bapak Ibu. Yang pertama adalah makan minum makanan benda-benda yang haram. Ini berlebihan. Ya, jadi Allah itu telah menyediakan bagi kita di muka bumi ini daharan unjuan ikan kacang sana. Daharan unjuan sing halal. Yang halal yang mubah itu kuata. Sing haram itu langsung sekedip. Ya. Makanan minuman yang halal itu banyak sekali. Yang Allah haramkan itu cuma sedikit. Di dalam Al-Qur'an Allah mengharamkan, innama harrama rabbi hurrimat alaikumul maitah. Allah mengharamkan maitah, bangkai binatang sing boten disembelih, niku haram sekawan perkawis dalam Al-Qur'an. Wadam, yang ingkang nomor kali Allah niku mengharamkan darah saren, niku haram. Walakmul khinzir, daging babi. Yang keempat adalah binatang-binatang yang disembelih untuk berhala. Niki ten Al-Qur'an makanan yang haram itu namun sekawan perkawis saja. Yang lain halal. Tetapi ditambah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Ini juga dari Allah ya. Jadi Rasulullah menambah itu dari Allah. Wa mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Rasulullah itu menambah dalam hadis itu dari wahyu. Jadi jangan sampai beranggapan bahwa yang haram itu cuma empat dalam Al-Qur'an. Sedangkan dalam hadis itu tidak boleh dipakai, itu keliru. Ya. Nanti menghalalkan anjing, menghalalkan ular, itu adalah rusak, merusak agama. Ya, orang-orang yang mengatakan bahwa yang haram cuma empat dalam Al-Qur'an dan tidak mau menerima hadis Rasulullah menambah beliau mengharamkan kullu bina bin minasibah, binatang-binatang yang bertaring, ya, binatang yang punya taring seperti anjing, macan, kemudian ular, kelelawar. Itu dalam Al-Qur'an tidak ada yang haram, tidak diharamkan dalam Al-Qur'an, tapi dalam hadis. Dan Rasulullah mengharamkan itu dari Allah, tidak mungkin dari akalnya. Ya, jadi kalau ada orang menghalalkan anjing itu adalah merusak agama dan merusak kesehatan, merusak tubuh. Ya. Berbahaya ya. Seperti yang sekarang nih bapak-bapak, ibu-ibu, sakit Kersani dan sakit Kamula Panjenengan Sami Maos berita yang sedang viral, sedang heboh pada saat ini, ada namanya virus nih, virus nopo? Corona nih, virus corona yang berasal di negara Cina. Sekarang di Cina itu ada virus baru yang belum ada obatnya, yang telah membunuh beberapa banyak manusia. Ya. Dan di Cina itu timbul penyakit-penyakit berasal dari negara Cina. Kenapa bapak-bapak ibu-ibu? Sebabnya karena mereka makan binatang-binatang yang aneh-aneh. Ular dimakan, kelelawar dimakan. Ya, ini negara Cina, negara komunis, tidak punya agama. Maka orang-orang Cina itu terjangkit virus penyakit-penyakit, salah satunya penyakit corona ini yang baru, yang berasal dari negara Cina. Disebabkan karena apa? Karena kelelawar, lowo, mangan lowo. Lowo boten enten panganan sana sini. Lowo-lowo dipangan, ular dimakan, ya, sehingga menyebabkan penyakit pada meninggal, banyak yang meninggal. Ya, maka berhati-hati dalam makan makanan yang halal. Itu banyak, Allah telah menyediakan bagi kita makanan yang banyak, sapi banyak, kerbau ada, kambing juga melimpah, ayam di mana-mana, ikan di lautan banyak sekali, seluruh binatang-binatang yang halal, yang thayyiban, yang baik. Kenapa kok milih binatang-binatang yang jelek? Anjing dimakan, ular dimakan, kelelawar dimakan. Ini agamanya hilang, kesehatannya juga hilang. Semuanya akan hancur gara-gara permasalahan makan berlebihan tadi. Maka Allah mengingatkan, kulu washrobu wala tusrifu, makanlah, minumlah silakan, tetapi jangan berlebih-lebihan, yaitu makan binatang-binatang yang Allah haramkan dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haramkan. Termasuk yang halal tetapi terlalu banyak itu juga tidak boleh. Ya, yang halal saja, daging kambing, daging sapi, daging ayam, tapi terlalu berlebih-lebihan, terlalu banyak, ini juga dilarang karena membawa penyakit. Ya, maka sekarang pada zaman ini banyak yang sakit itu bukan karena kurang makan. Kalau zaman simbah-simbah buyut ini sakit karena tidak ada makanan. Tetapi pada zaman kita itu karena terlalu banyak makan, pola makan yang salah. Ya, ini harus hati-hati. Ada penyakit jantung, penyakit diabetes, penyakit-penyakit yang lain. Rumah sakit semuanya penuh, antri. Ya, karena apa? Karena tidak mengamalkan surat Al-A'raf ini. Kalau kita mengamalkan, mau melaksanakan surat Al-A'raf ini, insya Allah akan Allah jaga kesehatan kita, menjaga makan dan minum. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ingkang kawula hormati, bagaimana melatih putra-putri kawula panjenengan sami saged gesang hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan? Yang pertama adalah melatih anak-anak kita itu menabung, purun nabung. Menawi gadah arto, boten dijajan sedanten, boten ditumbas ini, tumbas itu. Boleh jajan, boleh beli makanan, tetapi sebagian ditabung. Ini melatih hidup sederhana. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menuntunkan dan juga memberikan petunjuk kepada umatnya kita untuk menabung. Jadi ada tuntunannya nyimpan, menabung di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Fakana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'zilu nafaqata ahlihi sanah. Beliau nyimpen makanan kebutuhan keluarga selama setahun. Kurma, gandum disimpan untuk kebutuhan selama setahun. Ini terjadi saat samunipun Rasulullah itu gadah kebun ten Khaibar. Ini punya kebun ten daerah Khaibar. Saat garengipun Rasulullah gadah kebun ten Khaibar itu kehidupan Rasulullah itu pas-pasan. Ya. Makan untuk binjing itu boten saat niki dahar makan di telas. Besok mau makan apa nggih? Boten enten. Iku kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi setelah Allah paring rezeki dumateng Rasulullah berupa kebun di daerah Khaibar, punya kebun kurma, punya kebun gandum, maka alhamdulillah Rasulullah bisa menyimpan makanan dan untuk keluarganya selama setahun. Dan menabung, menyimpan makan ini tidak bertentangan dengan tawakal. Ya, jadi jangan sampai salah paham. Orang Islam itu harus tawakal. Tawakal ya sak mangan saiki, pokoknya dintekke saiki, sesuk tawakal. Boten. Tidak seperti itu ya. Menabung, menyimpan itu tidak bertentangan dengan tawakal. Ya, selama apa? Selama tetap hati kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kuat tawakalnya itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melatih untuk menyimpan, menabung apa yang dibutuhkan untuk kehidupan esok hari. Kemudian ingkang nomor kali, kita melatih putra-putri kula panjenengan sami dan paring contoh dumateng putra-putri kula panjenengan sami menawi gadah alat barang kalau rusak niku menawi saged dibandani riin, menawi saged diperbaiki riin sebelum langsung boten napa boten langsung dibuat, boten langsung tumbas ingkang enggal, tetapi menawi tesih saged diperbaiki, diservis, itu dianjurkan, dituntunkan untuk diperbaiki. Ini hidup sederhana. Ya. Gadah tas rusak nggih dijahit menawi pedhot, gadah sendal pedhot nggih nek saged ditandani ini. Punya pakaian sobek nggih ditambah. Menawi tesih saged ditambah. Alat-alat rusak, kipas angin, kulkas, nopo, sanes-sanesipun, kalau masih bisa diservis, bisa diperbaiki, jangan beli yang baru. Ini tuntunan agama Islam dan melatih kesederhanaan, melatih kehidupan yang baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam intasar, bahwa Rasulullah gadah gelas-gelas, namun gelas paling pinten to gelas 2000 3000 5000 nek tumbas enggak gelas. Gelasipun Rasulullah itu pecah di plastik napa pripun. Tetapi fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah. Niku boten langsung dibuang nek gelas plastik pecah. Paling tumbas 5000. Oh, jadi hiburan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring tuntunan kepada kita. Nek tesih saged dilem, Tetes sakit ditambal, niku ditambal, gelas. Beliau menambah bagian pangkal gagangnya dengan perak. Ini bukan masalah enggak mampu, bukan masalah enggak bisa. Rasulullah itu kepala negara, Rasulullah itu presiden. Kalau mau apa saja, harta, mau minta apa saja bisa. Tetapi karena ini kebaikan, tuntunan untuk melatih kehidupan yang baik, kesederhanaan anak-anak kita dilatih seperti ini. Ya, bukan masalah mampu tidak mampu, beli mampu, tetapi karena ini untuk kebaikan, kita latih anak-anak kita untuk seperti itu. Punya baju sobek gigi nopo ditondong miring, menawi tesih saged ditondong sandali nopo sandali lepas icul disambung riin menawi saged. Ya, ini termasuk ajaran Islam berpahala oleh ganjaran nonton itu ya, karena ini termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat bermanfaat, sangat baik dalam kehidupan kita. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu jamaah engkau dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tuntunan hidup sederhana cuma engkau lakukan dengan kami, dan engkau lakukan dengan kami tetap melatih putra putri kaum Panjenengan Sami, anak-anak kita untuk hidup sederhana dan tidak boleh hidup berlebihan. Sekarang semantan ingin target kaum Panjenengan mungkin bisa bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.